Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amba'ad. Kita akan masuk pada akhlak al-karimah yang berikutnya. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, al-ihsanu wal-afu, yakni berbuat kebaikan dan memberikan pemaafan. Untuk diketahui bahwa al-ihsan mencakup dua perkara, yakni al-ihsan fi ibadatillah, yakni ihsan dalam beribadah kepada Allah, di mana Rasulullah SAW dalam hadis Jibril, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, telah menyebutkan apa yang dimaksud dengan ihsan, yang merupakan derajat tertinggi dari tingkatan-tingkatan Islam, di mana Nabi menyatakan antabudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya, yakni ibadah yang disilahkan ibadatul raghbah, ini seorang yang betul-betul semangat di dalam mencari dan menempuh apa saja yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridai. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka ketahuilah bahwa dia melihatmu. Ini bagaimana seorang hamba berupaya untuk menjauhi apa saja yang akan mendatangkan murka Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini ihsan fi ibadatillah. Adapun jenis yang kedua dari ihsan, yakni al-ihsan ila ibadillah, yakni berbuat ihsan, berbuat kebaikan terhadap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang ini akan dirincikan oleh Al-Imam As-Sa'di dalam pembahasan fasal ini, yakni al-ihsan wal-afu, di mana secara ringkas bahwa ihsan terhadap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala meliputi tiga unsur, yakni kaful adha, yakni menahan gangguan, wa badzun nada, dan mencurahkan kebaikan, wa talaqatul wajhi, dan berupaya untuk berwajah cerah, ya, di saat bertemu dengan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, kam fi kitabillahi minal hadzi 'alal ihsani ilal khalqi. Berapa banyak di dalam kitab Allah adanya hasungan, ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk berbuat ihsan terhadap makhluk. Wa anallaha yuhibbul muhsinina, dan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Allah menyatakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan hendaklah kalian semua berbuat ihsan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Wa yajzihimul husna 'ala ihsanihim, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan kepada mereka dengan al-husna, atas perbuatan ihsan yang dilakukan oleh mereka. Di mana al-husna sebagaimana datang tafsir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman sebagaimana akan disebutkan juga tentang ayat ini dalam keterangan berikutnya, lilladzina ahsanu al-husna waziyadah. Hanya bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, balasan untuk mereka adalah al-husna, yani al-jannah, waziyadah. Nabi SAW menjelaskan apa yang dimaksud dengan az-ziyadah. Yani an-nadharu ila wajhillahil karim. Yani memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dan ini merupakan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada ahlul jannah. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa ya'muru bil 'afwi was-safhi 'anil zallati wal isaa'at wa anna dhalika min a'zamil hasanati. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memberikan pemaafan. Was-safhi yani mengabaikan, yani menutup mata, anizallati wal isaat, dari ketergelinciran, ketergelinciran demikian juga perbuatan-perbuatan jelek yang terjadi dari sebagian mereka. Dan tentunya manakala pemaafan itu akan memberikan kebaikan. Wa anna dzalika min a'zamil hasanat, dan bahasanya memberikan pemaafan dan tidak membalas kejelekan dengan kejelekan, ini termasuk diantara sebesar-besar hasanat, sebesar-besar kebaikan. Fal ihsanu huwa bazul ma'rufi al-qawli wal-fi'li wal-mali ila al-khalqi. Dan bahasanya ihsan terhadap makhluk wujudnya adalah berupaya untuk mencurahkan al-ma'ruf, ya, perkara yang baik, baik yang sifatnya ucapan maupun perbuatan, ataupun kebaikan yang sifatnya amal, harta, ilal khalqi, kepada makhluk, kepada hamba-hamba Allah. Kemudian fa'a'zamul ihsan, maka sebesar-besar perbuatan ihsan. Beliau rahimahullah tidak menyebutkan famin a'zami, tetapi fa'a'zamul ihsan adalah ta'limul jahilin wa irsyadud dhalin wan nasihatu lil jami'il alamin. Wa sebesar-besar perbuatan ihsan terhadap makhluk adalah pengajaran kepada orang-orang yang belum tahu, orang-orang yang jahil. Jadi ihsan dalam bentuk mengajarkan ilmu, Al-Imam As-Sa'di menempatkan sebagai perbuatan ihsan yang tertinggi terhadap makhluk. Demikian pula bimbingan terhadap orang-orang yang sesat, yang menyimpang untuk kembali kepada jalan yang benar. Wan nasihatu li jami'il alamin, dan nasihat terhadap seluruh alam, ya, seluruh makhluk. Jadi ini ihsan yang paling agung, yang tidak bisa dibandingkan dengan bentuk-bentuk ihsan yang sifatnya maliyah, yang sifatnya kebaikan dalam bentuk harta. Bagaimana tidak, ya, ilmu yang merupakan sebab yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kemudahan untuk masuk ke dalam jannah, yakni ilmu syar'i, ya, merupakan kebaikan tertinggi yang diberikan kepada makhluk, karena dengannya seorang selamat dari kesesatan dan dia, ya, pantas untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa minal ihsani i'anatul muhtajin wa ighasatul malhufin wa izalatu dharril muttarrin wa musa'adatu zawil hawaiji ala hawaijihim wa badlul jahi wasyafa'ati linnasi fil umuri allati tanfa'uhum. Dan di antara bentuk perbuatan ihsan adalah menolong orang-orang yang membutuhkan, melepaskan orang-orang yang dalam keadaan kesulitan, dan menghilangkan dharar, gangguan dari orang-orang yang dalam keadaan mudharrin, ya, sangat-sangat butuh akan bantuan. Demikian pula memberikan musa'adah, yani bantuan-bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, al-hawaij, yani berbagai kebutuhan, untuk bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan mereka. Termasuk di dalamnya bahwa kedudukan seorang di tengah masyarakat bisa dengannya, dengan kedudukan tersebut, untuk memberikan ihsan, ya, memberikan kebaikan kepada makhluk. Demikian juga syafaat yang dia berikan kepada manusia, fil umuri allati tanfa'uhum, dalam perkara-perkara yang akan memberikan manfaat kepada mereka. Ini yang disilakan dengan asy-syafa'atul hasanah, ya, syafaat yang baik, yakni untuk memudahkan urusan manusia. Sehingga dengan kedudukannya, dengan syafaatnya, seseorang bisa memanfaatkannya untuk berbuat ihsan. Wa minal ihsanil mali, kata beliau, termasuk di antara bentuk ihsan yang sifatnya harta adalah jami'us shadaqatil maliyah, semua dari bentuk sedekah yang sifatnya harta. Sawa'un kanat 'alal muhtajin aw 'ala 'alal masyari'id diniyah al-'am naf'uha. Sama saja dalam hal ini, sedekah yang dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, ataupun yang diarahkan untuk al-masyari ad-diniyah, ya, jalan-jalan atau peluang atau bidang-bidang diniyah, bidang-bidang agama yang manfaatnya akan dirasakan oleh keumuman manusia. Maka itu masuk dalam bidang-bidang yang kita bisa mengarahkan sedekah, ya, kepada hal-hal tadi. Kemudian wa minal ihsan, kata Imam As-Sa'di rahimahullah, termasuk di antara bentuk ihsan adalah al-hadaya wal hibatu lil agniyai wal fuqara. Beragam hadiah-hadiah, demikian pula pemberian-pemberian yang ini bisa ditujukan untuk al-agniya, yakni hadiah itu tidak terarah pada orang-orang miskin saja. Kita bisa memberikan pemberian kepada orang-orang yang kaya dalam bentuk sebagai hadiah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasung yang demikian untuk bisa menumbuhkan rasa saling mencintai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahadau tahabu. Hendaklah kalian berupaya untuk saling memberikan hadiah, yang dengan itu kalian akan saling mencintai. Ini termasuk di antara sebab yang akan bisa mewujudkan saling mencintai adalah berdasarkan hadis tadi, saling memberi hadiah yang itu, ya, bisa ditujukan kepada saudara-saudara kita meskipun mereka orang-orang yang berkecukupan. Demikian pula pemberian-pemberian terhadap fuqara, khususan lil aqaribi wal jiran. Terkhusus lagi, ya, untuk karib kerabat, family, di mana pemberian yang ditujukan kepada mereka itu nilai pahalanya lebih besar dibandingkan kepada orang yang di luar family atau kerabat. Wal jiran, demikian juga pemberian terhadap tetangga, sebagaimana kita ketahui, tetangga memiliki kedudukan yang harus diperhatikan oleh tetangga yang lainnya, ya, dikarenakan besarnya hak mereka. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jaruh." Siapa yang betul-betul mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Waman lahum haqqun 'alal insani. Demikian pula siapapun, ya, di kalangan mereka yang memiliki hak yang harus ditunaikan oleh seseorang, min sahibin, baik teman, wa mu'amilin, ataupun orang lain yang bermuamalah dengannya, berinteraksi dengannya, wa ghairihim, dan yang selain mereka. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa min a'zami anwa'il ihsan, dan termasuk di antara sebesar-besar dari jenis-jenis ihsan adalah al-'afwu 'anil mukhti'ina al-musii'in wal-idha'u 'an zallatihim wal-'afwu 'an hafawatihim, adalah memberikan maaf, ya, terhadap orang-orang yang terjatuh ke dalam kekeliruan, demikian juga perbuatan jelek. Wal igdha, al igdha, ya, yakni menutup mata, ya, tidak berupaya untuk membalas orang-orang yang terjatuh ke dalam ketergelinciran sehingga berbuat kejelekan terhadapnya. Wal afwu an hafawatihim, demikian juga memberikan maaf atas kesalahan-kesalahan mereka. Ini diantara bentuk ihsan. Sehingga termasuk dalam hal ini dengan keterangan beliau rahimahullah, bahwa memberikan maaf kepada manusia ini bagian, ya, dari perbuatan ihsan. Yang tentunya sekali lagi pemaafan yang akan memberikan islah, yakni perbaikan. Karena orang yang berbuat kesalahan, ya, itu keadaannya berbeda-beda. Ya, seseorang yang pantas untuk dimaafkan, ya, adalah orang yang merasa dengan perbuatannya tersebut adalah sesuatu kesalahan dan dia sangat menyesal atas tindakannya tersebut. Sehingga jenis orang yang seperti ini jika diberikan maaf akan mewujudkan islah, perbaikan. Namun bagi seorang yang dia terbiasa dengan kejelekan dan menganggap bahwa itu sebagai sesuatu yang tidak ada masalah, maka orang yang seperti ini yang pantas baginya adalah dibalas atas kejelekannya. Oleh karena itu termasuk diantara keutamaan Islam yang berbeda dari syariat-syariat sebelumnya, di sana ada pemaafan dan di sana ada bentuk balasan terhadap perbuatan kejelekan. Ini yang sementara kita pelajari. Wallahu ta'ala alam. Subhanakum wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.